Radio Salafi Indonesia, Rashid Tebarkan Sunnah, Suarakan Al-Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali tentunya di program daripada Radio Rashid, yaitu Beranda Kita. Sebagaimana biasa, sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi sahabat Rashid yang telah mengikuti beberapa episode daripada program kita, yaitu Beranda Kita, ya, kali ini alhamdulillah Beranda Kita kembali hadir di ruang dengar Anda tentunya dengan tema-tema menarik yang insyaallah ta'ala bisa kita mengambil faedah darinya. Di mana Beranda Kita ini, sahabat Rashid rahimahnya wa rahimahumullah, perlu kami jelaskan sedikit bahwasanya program Beranda Kita ini adalah program seputar permasalahan kemasyarakatan tentunya, bahkan keluarga, ya, problematika dalam keluarga, masyarakat, yang insya Allah ta'ala akan dicari jalan keluarnya atau solusinya oleh asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bersama saya Abu Nabil Al-Ashi, sahabat Rasulullah rahimahni wa rahimahkumullah, yang akan memandu program Beranda Kita di kesempatan malam hari ini insya Allah di beberapa menit ke depan nanti. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya kita mengambil tema di program kita Beranda Kita kali ini, yaitu antara Nabi Isa alaihissalam dan umat Nasrani akhir zaman. Ya, antara Nabi Isa alaihissalam dan umat Nasrani akhir zaman. Nah, insyaallah sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, narasumber kita di kesempatan malam hari ini, beliau ada Al-Ustaz Abdul Asad Rendi hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau sesaat lagi tentunya. Adapun sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun sahabat Rashid berada yang sedang mendengarkan Radio Salafi Indonesia, baik melalui streaming dan di Radio Gelombang AM, ya, sahabat Rashid bisa mendengarkan di Gelombang AM juga di bagi sahabat Rashid yang berada di seputar Karesidenan Surakarta, tentunya di gelombang AM 900 ini Radio Rashid mengudara dengan siaran percobaan tentunya. Dan sahabat Rashid juga di seluruh Nusantara bisa mendengarkan melalui streaming, baik di www.radiorashid.com ataupun melalui aplikasi Radio Rashid, ya, dapat sahabat Rashid unduh atau download di Google Play Store tentunya dengan kata kunci Rashid, R-A-S-Y-I-D, Rashid. Nah, bagi sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah berada di ruang dengar sahabat Rashid tentunya, baik yang mendengarkan AM, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sahabat Rashid, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dengar bahwasanya Al-Ustaz Abdul Asad Rendi telah hadir di studio Radio Rashid, yang memang beliau adalah narasumber di kesempatan malam hari ini dengan atau di program Beranda Kita, ya, dengan tema antara Nabi Isa alaihissalam dan umat Nasrani akhir zaman. Sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk langsung di program acara kita ini, ya, ada baiknya kami sampaikan bahwasanya sebagaimana kita ketahui sahabat Rashid rahimahni wa rahimahkumullah, salah satu wilayah daripada negeri kita tercinta Indonesia adalah Aceh, ya, Nanggroe Aceh Darussalam. Dan qadarullah wa masyafa'al, ya, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji dengan menimpa saudara-saudara kita di Aceh sedang mengalami musibah gempa, ya, di tanggal hari Rabu, ya, tanggal 7 Rabiul Awal, ya, 1438 atau bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2016. Dan diketahui sahabat Rashid rahimahni wa rahimahkumullah, banyak korban, ya, yang bermunculan di sana, ya, yang baru terupdate baik di media sosial maupun surat kabar. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang kehilangan keluarga, bahkan kehilangan nyawanya, harta benda diakibatkan oleh musibah gempa ini. Oleh karena itu sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, Radio Rashid bekerja sama dengan Yayasan Asy-Syariah, ya, bekerja sama dengan Yayasan Asy-Syariah, menghimbau untuk mengumpulkan donasi, ya, untuk korban gempa terkhusus di Kabupaten Pidijaya Aceh, ya. Dengan donasi ta'awun atau bantuan sahabat Rashid bisa dapat sahabat Rashid kirimkan melalui rekening berikut ini, yaitu di Bank Mandiri dengan nomor rekening 137000, ya, kosongnya 3 kali, 455-3935. Kami ulangi, donasi ta'awun sahabat Rashid bisa sahabat Rashid transfer melalui Bank Mandiri di nomor rekening 1370000455935 atas nama Endra Sehukur Sebaya. Ya. Juga Sobat Rasyid bisa juga membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di Aceh yang sedang menghadapi atau sedang mengalami musibah gempa. Ya, juga bisa Sobat Rasyid mengirimkan ta'awunnya atau bantuannya melalui rekening Bank BRI Syariah di nomor rekening 1027473306. Kami ulangi, di Bank BRI Syariah di nomor rekening 1027473306 atas nama Endra Sehukur Sebaya. Nah, juga Sahabat Rasyid bisa langsung menghubungi Saudara Endra, ya, pemilik kedua rekening ini di nomor 0823271295. Kami ulangi di 0823271295. Oleh karenanya Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, sebagai muslim, ya, ketika saudaranya sakit, tentunya kita juga merasakan rasa sakit itu. Ketika saudara kita muslim mengalami musibah, tentunya kita juga merasakan duka yang dialami olehnya. Oleh karena itu, paling tidak kita membantu dengan doa, ya, agar saudara kita kaum muslimin di Aceh yang tertimpa musibah gempa ini diberi kesabaran dan diberi ketabahan dalam menghadapinya. Dan bagi sahabat Rasyid yang memiliki rizki yang mungkin ingin disumbangkan atau didonasikan, bisa sahabat Rasyid donasikan dengan nomor rekening yang telah kami sebutkan tadi. Dan sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengumuman himbauan donasi ini juga bisa sahabat Rasyid lihat di channel Telegram Radio Rasyid, ya, di channel Telegram Radio Rasyid. Baik. Sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di program kita, beranda kita di kesempatan malam hari ini dengan tema antara Nabi Isa alaihissalam dan umat Nasrani akhir zaman. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Al-Ustaz Randy atau Abul Asad Randy Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Perlu diketahui sahabat Rasyid yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi sahabat Rasyid yang sedang mendengarkan Radio Rasyid baik melalui streaming maupun di gelombang AM, bahwasanya Al-Ustaz Abul Asad Randy adalah salah satu alumni daripada SMA 1 Surakarta, betul itu Ustaz ya? Nah. Masya Allah. Nah, bagi sahabat Rasyid yang siswa SMA 1 nih, alhamdulillah alumni antum, senior antum hadir di kesempatan hari ini ingin memberikan faedah-faedahnya kepada kita seputar tema kita di kesempatan malam hari ini insyaallah. Baiklah sahabat Rasyid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita bincang-bincang ataupun mempertanyakan tentang tema di kesempatan malam hari ini. Ustaz Randy atau ya, Ustaz Abul Asad Hafizahullah, kita ketahui bahwasanya sebentar lagi akan, ya, sebagaimana setiap tahun-tahunnya kita mengetahui sebentar lagi, khususnya di tanggal 25 Desember, ya, akan dirayakan perayaan malam Natal atau hari Natal, nah, ya, yang dirayakan tentunya oleh umat Nasrani. Nah, sebenarnya yang ingin kami bicarakan atau kami bincang-bincangkan di sini banyak ya terkait hal ini, tapi mungkin bisa kita awali dengan sebenarnya bagaimana sih, ya. Kita ketahui bahwasanya Nabi hari Natal ini, kalau tidak salah saya, adalah hari dirayakannya kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, atau mereka menyebutnya dengan nama Jesus atau Yesus, ya. Mereka rayakan bahwasanya ini hari kelahiran Nabi Yesus, seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana dalam pandangan syariat Islam tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa diangkat ke langit? Fadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azana wa a'azakumullah, sahabat Rasyid yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rukun dari keimanan seorang muslim yang wajib bagi seorang muslim meyakininya adalah al-imanu birusul, beriman kepada para rasul. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Akan tetapi yang namanya kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab kita dan para nabi. Maka keimanan terhadap para nabi adalah salah satu rukun dari rukun al-iman. Begitu juga di dalam hadis yang masyhur, dalam hadis Jibril, kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam, ditanya apakah hakikat dari keimanan, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Di antara jawaban Rasulullah SAW adalah beriman kepada para nabi. Maka merupakan pondasi keyakinan seorang muslim dan seorang mukmin adalah beriman kepada para nabi. Dan di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan wajib bagi kita imani adalah Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisahnya. Begitu Rasulullah SAW juga seperti itu, menjelaskan beliau, hakikat beliau, hakikat apa yang dibawa dan dakwah yang beliau tempuh dan bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah, ambil pelajaranlah ketika Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, membenarkan Taurat dan memberi kabar gembira akan datang seorang rasul yang datang kepada kalian namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa alaihi wasallam Injil, kitab Injil, sebagaimana firman Allah, wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa sebuah kitab yaitu Injil. Begitu juga Rasulullah alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan Nabi Isa alaihi wasallam bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim wajib bahkan untuk bersyahadat mengimani terhadap kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh wal jannata haq wal nara haq adkhalah allahul jannata ala makana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat bahasanya tidak ada ilah, tidak ada yang sesembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, begitu juga Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, dan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditiupkan kepada Maryam, dan jannah benar adanya, begitu pula neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Maka barakallahu fikum, di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, wajib bagi kita untuk mengimani, setiap muslim dan muslimah mengimani kerasulan Nabi Isa alaihi wasallam, dan bahwasanya Isa adalah nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan atau bukan yang berhak untuk disembah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus dan disebutkan bahwasanya oleh para ulama, Nabi Isa adalah min afdali anbiya'i bani Israil, termasuk nabi-nabi dari kalangan nabi bani Israil yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, dan yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan bahwasanya Nabi Isa adalah seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Isa adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekhususan di dalam pengaturan alam semesta atau seorang yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi." Tidaklah Nabi Isa kecuali hanyalah seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sebuah risalah, sebuah kenabian, sehingga Allah Subhanahu wa taala melangkat derajat Nabi Isa alaihi wasallam, bahkan termasuk dari kalangan ulul azmi minar rusul, yaitu para nabi yang paling afdal. Begitu pula dakwah Nabi Isa alaihi wasallam, sebagaimana dakwah saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan para rasul, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan untuk seluruh manusia, seluruh umat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang tugas inti mereka adalah an ibudullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di yaumul qiyamah kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempersaksikan kepada Nabi Isa, karena barakallahu fikum, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri keyakinan-keyakinan Nasara di zaman sekarang, bahwasanya mereka meyakini Isa adalah salah satu bagian dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebagiannya mengatakan adalah anak Allah, atau sebagiannya yang lain salah satu dari tiga oknum, atau keyakinan trinitas. Kata Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak dalam rangka mempersaksikan kedustaan orang-orang Nasrani, wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qalu subhanaka ma yakunu li an aqula lima laysa li bihaq in qultu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsi. Dan ingatlah kelak ketika Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, apakah kamu berkata mendakwahkan manusia, jadikan aku dan ibuku Ibnu Maryam, yaitu Maryam, sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Isa mendustakan hal tersebut. Qalu subhanak, atau qala subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ma laisa li an aqula laisa li an aqula ma laisa li bihaq, aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak hak. In kuntu qultuhu faqad alimta, seandainya aku berkata tentunya engkau maha tahu. Kemudian dijawab atau diteruskan oleh Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku berkata mendakwahkan kepada mereka Bani Israel kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu beribadahlah kepada Allah Rabbku, sesembahanku, yang menguasai aku dan Rabb kalian. Maka ini adalah dakwah hakikat dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam, sebagaimana saudara-saudaranya yang lain. Bagi apa yang disangka atau yang diyakini oleh kaum Nasrani itu pada hakikatnya bertentangan sekali dengan dakwah yang mereka sembah, dakwah yang mereka menisbahkan diri mereka kepada mereka, menisbahkan diri mereka kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Seperti itulah bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, ketika orang-orang Yahud hendak membunuh Isa alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui makar mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal ladzina ikhtalafu annahu la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa tiba'dhan wa ma qataluhu yaqina war rafa'ahu Allahu ilaihi." Dan tidaklah mereka, yaitu orang-orang Yahud, telah membunuh Nabi Isa. Dan ini sebagai bantahan terhadap kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kaum Nasrani yang mengatakan yang disalib adalah Isa alaihi salam. Dan bagi Yahudi, dengan persangkaan mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyanggah, "Wa ma qatalahu wa ma qataluhu wa ma salabu." Tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa, tidak pula mensalib mereka, walakin syubihalahum, akan tetapi ada di kalangan mereka yang dimiripkan dengan Nabi Isa alaihi salam ketika hendak memberikan makar terhadap utusan Allah, Nabiullah alaihi salatu wassalam, mereka diberikan makar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas makar mereka. Ada di kalangan mereka yang hendak memberikan makar, kemudian dimiripkan oleh Nabi Isa. Dan yang dibunuh adalah orang yang dimiripkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disalib, yang dibunuh itu pada hakikatnya bukanlah Nabi Isa. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu." Dan orang-orang yang berselisih di dalam permasalahan itu ragu pada hakikatnya. Malahum bihi min ilm. Mereka tidak yakin apakah benar-benar membunuh Nabi Isa. Illa tiba'ubban. Kecuali mereka hanya menyangka-menyangka saja. Wama qataluhu yakina. Dan tidaklah mereka Yahudi telah membunuh Nabi Isa secara yakin. Bal rafa'allahu ilaih. Namun justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke langit. Dan bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan turun Nabi Isa di akhir zaman dan tunduk kepada syariat Islam, berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad alaihi wasallam dan beragama sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu fi Ibnu Maryam hakaman adala imaman muqsita yaksiru salib wa yaqtulu al-khinzir wa yadhu al-jizyah. Akan turun di kalangan kalian Ibnu Maryam, yaitu Isa Ibnu Maryam, sebagai hakaman, seorang hakim yang berhukum dengan hukum Islam, adlan, yang adil, imaman, dan seorang imam karena dia seorang nabi, muqsita, yang adil, yaksirus salib wa yaqtulul khinzir. Beliau akan menghancurkan salib-salib yang ada dan membunuh babi-babi, wa yadhul jizyah, dan mengugurkan al-jizyah. Artinya orang-orang musyrik tidak diperkenankan untuk membayar jizyah dan langsung diperangi. Masyaallah. Begitu pula barakallahu fikum, inilah keyakinan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Masyaallah. Jadi setelah Ustaz menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mana umat Nasrani meyakini sebagaimana tanggal 25 Desember nanti, ya kan, hari kelahirannya Nabi Isa, juga nanti pasti akan mereka yakini hari disalibnya Nabi Isa dan segala macamnya. Di pandangan syariat Islam tentunya tidak membenarkan hal ini, Ustaz. Nah. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian Ustaz, kita ketahui bahwasanya umat Nasrani, kita melihat bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka melakukan amalan-amalan yang menurut mereka ini adalah ajaran daripada Tuhan mereka, bahkan ya, Yesus mereka telah anggap Tuhan, ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustaz syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini yang benar? Apakah seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa, misalnya setiap Sabtu atau setiap Ahad, Minggu mereka ke gereja memuji-muji Tuhannya, atau bagaimana sebenarnya dakwah yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan mereka, Nabi Isa ketika itu mendakwahkan umatnya itu sebenarnya seperti apa syariatnya? Nah, agama Nabi Isa dan dakwah Nabi Isa sebagaimana kita jelaskan pada sekilas tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, dakwahnya beliau sebagaimana dakwahnya para nabi dan para rasul yang lainnya, saudara-saudaranya, yaitu dakwah kepada tauhid, menyerukan untuk seluruh umat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah, baik itu malaikatkah, baik itu orang solehkah, atau bahkan baik itu seorang nabi. Bahkan di dalam ayat yang telah kita baca, Nabi Isa alaihissalam kelak akan mengingkari peribadatan-peribadatan yang diserahkan kepada dia. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam tidaklah mendakwahkan sebagaimana, kecuali hanya dakwah-dakwah yang didakwahkan pada para saudaranya, itu dakwah kepada tauhid. Adapun agama-agama yang diyakini oleh Nasrani, ibadah-ibadah yang mereka lakukan sekarang, kita bisa tinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama barakallahu fikum adalah pada hakikatnya dirun Nasara, agama Nasara ibadah mereka, tata cara mereka beribadah itu telah dihapus, telah dimansuh setelah datangnya Islam, setelah pengutusan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka agama-agama yang lain digugurkan dan semua orang wajib untuk tunduk kepada al-Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Baik itu Nasrani, Yahudi, Arab atau selain Arabnya, ini secara umum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia, tidak terkecuali situ kaum Nasrani, Kristen atau Katoliknya. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam secara tegas di dalam hadisnya, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah ya ini, tidaklah seorang pun mendengar tentang dakwahku, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi, ataupun siapapun, kemudian tidak mau beriman, tidak mau tunduk terhadap syariatku, illa kana min ashabinar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Maka agama-agama, syariat-syariat yang terdahulu pada hakikatnya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk seluruh agama hanya ditujukan, hanya mengikut dengan agama yang di Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menghukumi kekafiran orang-orang yang tidak beragama dengan agama al-Islam. Bahkan secara nas, secara tegas Allah Subhanahu wa taala menghukumi ahlul kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani sebagai penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi ahlul kitab setelah pengutusan Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin fi nari jahannam, dan orang-orang musyrik tempatnya di nar jahannam. Maka mereka dusta ketika mengatakan bahwasanya ketika masuk Kristen akan diampuni, masuk surga, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan di dalam ayat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengkafirkan orang yang meyakini keyakinan-keyakinan Nasrani, Trinitas kah, atau mengatakan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya Nabi Isa, atau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yaitu Nabi Isa alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu dari tiga uknum, yaitu keyakinan Trinitas. Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang memiliki keyakinan Trinitas sebagai orang kafir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah Masih ibnu Maryam, adalah Isa dan semisalnya. Maka secara jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kekafiran dan ketidaklegalan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, walaupun mereka meyakini, mengimani terhadap Nabi Isa alaihissalam, bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka pada hakikatnya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimansukh, dan tidak boleh menggunakan syariat Nabi Isa alaihissalam setelah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tinjauan yang pertama. Kemudian tinjauan yang kedua, pada hakikatnya yang mereka katakan itu sebagai syariatnya Nabi Isa, atau barakallahu fikum ajaran Injil, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semua syariatnya atau kebanyakannya telah diganti, telah dihapus, telah ditambah, telah dikurangi sesuai hawa nafsu mereka, sesuai hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan mereka ini, diabadikan di dalam Al-Qur'an, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Sungguh celaka orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan-tangan mereka, mengganti dengan tangan-tangan mereka, kemudian mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini kitab Injil. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, yang tujuan mereka hanya untuk mendapat sedikit dari bagian dunia, hanya untuk uang saja. Adapun yang mengatakan bahwasanya ini perjanjian baru, pada hakikatnya itu adalah tulisan yang ditulis oleh Paulus. Pada hakikatnya yang mereka nisbahkan kepada ini adalah Injil, perjanjian baru, pada hakikatnya itu adalah tulisannya Paulus dan telah dirubah, telah sangat bertentangan sekali dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu dakwah kepada tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wama huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah yaquluna 'alallahil kadhib wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat orang-orang Nasrani ini. Di antara mereka ada kelompok yang memutarbalikkan lidah-lidah mereka seakan-akan itu dari Injil, dari Alkitab, agar orang mengira itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu kitab Injil. Wa ma huwa min alkitab, pada hakikatnya itu bukan dari Alkitab. Allah Subhanahu wa taala mendustakan itu. Itu telah diganti. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah, dusta. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun, mereka berdusta dalam keadaan mereka tahu. Maka kita yakini orang-orang Nasrani, terkhusus pastor-pastor mereka, pembesar-pembesar mereka, pendeta-pendeta mereka, terutama orang-orang yang terdahulu tahu bahwasanya Alkitab telah dihapus. Telah dihapus dan telah diganti. Mereka sendiri yang mengganti dan mengatakan ini adalah Injil, ini adalah ajaran Nabi Isa, dalam rangka mereka mendapatkan kedudukan, mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan dunia. Dan seandainya barakallahu fikum, seandainya tidak diganti dengan mengatakan ada, sebagian orang mengatakan, sebagian orang berstatement, ada sebagian kaum Nasrani yang masih mengamalkan Injil yang murni, maka pada hakikatnya dusta. Kalau seandainya mereka mengaku mengamalkan Injil yang masih murni, maka di situ akan tertulis Nabi Muhammad alaihissalam disuruh mengikut syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani betul-betul mengenal Nabi Muhammad alaihi wasallam bahkan sebelum pengutusannya, bahkan sebelum lahirnya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tahu persis kejadian bagaimananya, itu telah termaktub. Tidak sekedar Nabi Muhammad alaihi wasallam saja yang tertulis di dalam At-Taurah wal Injil, bahkan para sahabat Nabi pun telah ditulis di dalam Alkitab wal Injil, kalau seandainya belum dihapus. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan para sahabat, itulah permisalan mereka di dalam Taurat dan Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya tidak sekedar Nabi Muhammad pun ditulis di dalam Alkitab, Taurat maupun Injil, bahkan para sahabatnya pun. Dan tidak barakallahu fikum samar kisah seorang Najasyi ketika menanyakan kepada para sahabat yang hijrah ke negeri mereka tentang dakwahnya Nabi Muhammad alaihissalam, mereka menjelaskan, mereka membacakan ayat, sehingga ketika Nabi atau ketika Najasyi tersebut mendengar hal-hal tersebut, meyakini betul-betul ini yang tertera di dalam Alkitab, sampai akhirnya Raja Najasyi rahimahullah mati di atas Al-Islam. Begitu juga tidak samar atas kita kisahnya Herakl ketika bertanya kepada Abu Sufyan, mendengar adanya atau sampai kepada beliau, yaitu Herakl, sebuah surat dari Nabi Muhammad alaihissalam untuk dakwah kepada Islam, untuk masuk di dalam Al-Islam. Maka sebelum mengambil keputusan bertanya dulu kepada orang-orang Arab, yaitu yang ketiga itu adalah Abu Sufyan. Ditanya oleh Abu Sufyan, apakah barakallahu fikum ada nabi di antara kalian yang mengaku nabi di antara kalian? Ada. Siapa yang mengikuti mereka? Yaitu orang-orang yang fakir di kalangan kami. Dan Herakl ketika itu membenarkan, dan itulah perangainya para nabi. Tidaklah yang mengikuti para nabi adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah. Namun barakallahu fikum, bedanya Najasyi menerima. Najasyi tunduk dan masuk dalam Islam, adapun Herakl karena takut hartanya, takut kekuasaannya digeser dengan masuk Islam, diprotes oleh para pembesar-pembesar ketika itu, beliau berat untuk meninggalkannya. Namun asyahid di sini Herakl, begitu pula Najasyi yang ketika itu Nasrani, mengakui kebenaran Nabi Muhammad alaihissalam, karena itu adalah hal yang telah termaktub, telah ditulis di dalam Alkitab, baik Injil maupun Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu persis Nabi Muhammad alaihissalam sebagaimana ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu anak-anak mereka, seluk-beluknya itu tahu persis. Begitu juga barakallahu fikum, tidak samar kisah seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi ketika beliau radhiyallahu taala anhu berkelana mencari kebenaran, belajar dari rahib ini, rahib itu. Kemudian pada hakikatnya sampai pada akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menemukan kebenaran, menemukan Nabi Muhammad alaihissalam, dan diberitakan sebelumnya oleh gurunya yang terdahulu bahwasanya akan datang nabi dari kalangan Arab, tandanya seperti ini dan seperti ini, dijelaskan begitu detail. Dan ketika melihat Nabi Muhammad alaihissalam, ternyata sama persis dengan apa yang dipelajari sebelumnya oleh para pendeta-pendeta yang terdahulu, yakni yang masih mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam secara murni. Ini maka barakallahu fikum, kalau mereka mengatakan kami beriman terhadap Nabi Isa alaihi salatu wasalam, kami mengikut dengan syariat Nabi Isa alaihi salam, maka pada kekatnya mereka dusta di dalam pengakuannya. Karena di dalam ajaran Nabi Isa menyuruh kita, di dalam Injil, di dalam Taurat menyuruh kita untuk tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus, bahkan mendustakan satu nabi saja. Kalau mereka mendustakan Nabi Muhammad alaihissalam bukan nabi, atau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad hanya nabi untuk orang-orang Arab saja, maka ini dihitung orang yang mendustakan seluruh para rasul, termasuk yang dia mengaku beriman dengan nabi tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat qaumun nuhinil mursalin," dan sungguh telah mendustakan kaum Nuh seluruh para rasul. Walaupun ketika itu yang didustakan cuma Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang didustakan cuma satu nabi, Nuh alaihissalam. Namun ketika didustakan, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala mendustakan seluruh para nabi. Maka begitu pula kaum Nasrani ketika mendustakan Nabi Muhammad alaihissalam, tidak mau tunduk, pada hakikatnya mereka tidak beriman terhadap nabi mereka, tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih tegas di dalam ayat ini, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang kufur, mengingkari Allah dan Rasulnya, menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, mengatakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian nabi dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Kami beriman terhadap Nabi Isa, ikut dengan syariat Nabi Isa, namun tidak ikut dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ini contohnya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila, dan ingin menjadikan hal tersebut sebagai metode mereka, jalan mereka mengaku-ngaku beriman terhadap Nabi Isa, namun tidak mau tunduk pada syariatnya Nabi Muhammad, membeda-bedakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka bukan beriman, namun ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa'tadna lil kafirina 'adaban muhina, dan telah kami siapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan secara tegas di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menukilkan menghikayatkan ucapan Nabi Isa, "Inni Rasulullah ilaikum. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadaya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala membenarkan Taurat dan akan memberikan kabar gembira, yaitu seorang nabi yang akan datang setelahku namanya Ahmad, yaitu salah satu dari namanya Nabi Muhammad alaihi wasallam." Artinya akan datang setelahku nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, dan risalahnya, kenabiannya, kerasulannya itu mencangkup seluruh manusia. Artinya syariatnya mencangkup seluruh manusia, baik Yahudinya, non-Nasraninya, ataupun Majusinya, ya, ataupun Arabnya, non-Arabnya, seluruhnya secara umum. Maka pada hakikatnya mereka adalah dusta dalam pengakuannya. Mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa ketika turun, Nabi Isa tidak membuat agama baru. Namun apa? Justru ikut dan tunduk terhadap syariatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sebagaimana di dalam hadis, sebagai hakaman adalah seorang hakim yang mengikut berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, dengan Islam, dan adil ketika itu. Bahkan seandainya pun Nabi Musa alaihi assalam hidup, maka yang mereka mengaku orang-orang Yahudi beragama dengan agamanya Nabi Musa, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Musa saja hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali harus ngikut dengan syariatku, tunduk dengan syariatku. Ini mereka bilang ngikut kepada Nabi Isa, padahal Nabi Isa kelak nanti akan turun bahkan ikut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana pengakuan mereka beriman dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam? Dusta. Masya Allah, masya Allah. Artinya Ustaz, setelah penjelasan Ustaz tadi bahwasanya syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam sendiri, sebenarnya apa yang dilakukan oleh umat Nasrani di zaman sekarang ini sungguh sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, Ustaz, ya. Ayo, anak-anak. Dan seandainya pun, ya, seandainya pun ajaran Nabi Isa yang dahulu yang murni masih tetap ada yang mengikuti atau melakukan ajaran tersebut, tetap tidak akan dihitung amalan tersebut karena harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, masyaallah. Baik. Jadi sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya di awal penjelasan Ustaz Abdul Asad Rendi kepada kita semua bahwasanya kelahiran, dimulainya daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian sampai nanti Nabi Isa diangkat ke langit, ya, artinya tidak diwafatkan, Ustaz, ya, tidak, nah, meninggal, ya, tidak meninggal. Tidak pula yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Dan semua keyakinan yang kita mungkin waktu kecil mengetahui, Ustaz, apalagi dulu sampai biasanya menjelang-jelang Natal seperti ini ada filmnya, Ustaz. Ayo. Film tentang Yesus dan segala macamnya. Ayo. Ini kalau seandainya kita tidak terbimbing dengan akidah yang benar, tidak terbimbing dengan akidah yang selamat, pasti akan akidah kita lama-lama ikut, ya. Ayo. Apa yang mereka dakwahkan itu, Ustaz. Pada hakikatnya ini juga adalah salah satu makar mereka, ya, cara dalam mengkristenkan orang Muslim. Ini acara atau targetnya orang-orang misionaris. Masya Allah. Pada hakikatnya. Masya Allah. Jadi sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan penjelasan Ustaz Abdul Asad Rendi hafizahullah tadi, bagaimana sebenarnya kisah dari Nabi Isa alaihi wasallam dari lahir sampai diangkat ke langit, tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diangkat ke langit. Dan keyakinan orang umat Nasrani sebagaimana yang kita ketahui, mereka katakan Nabi Isa lahir di setiap tanggal 25 Desember, kemudian Nabi Isa akan wafat, dan baru mereka juga meyakini dia diangkat ke langit, akan tetapi diwafatkan dulu oleh Allah. Dan umat Islam atau kaum muslimin tidak meyakini sebagaimana yang diyakini oleh umat Nasrani tersebut. Baik. Kemudian Ustaz, kita ketahui sebagaimana telah kami sampaikan tadi bahwasanya sebentar lagi 25 Desember, ya. Kita tidak berbicara tentang umat Nasraninya. Kita jelas terserah mereka, ya. Lakum dinukum waliyadin, Ustaz, ya. Ayo. Mereka ingin beribadah sebagaimana yang mereka yakini terserah. Akan tetapi masalahnya Ustaz, kaum muslimin itu sendiri Ustaz, kaum muslimin itu sendiri juga ikut hingar-bingar ataupun perayaan tentang atau menikmati perayaan 25 Desember ini. Bahkan ingin sebagian kaum muslimin ingin mengungkapkan rasa solidaritas dalam beragamanya, ya mereka ikut menjaga gereja-gereja di malam-malam Natal, Ustaz. Nah. Ini bagaimana sebenarnya bimbingan syariat terhadap amalan yang seperti ini, Ustaz? Nah, kita melihat realita yang ada terutama di negara kita Indonesia, ini sebenarnya miris sekali. Melihat barakallahu fikum, notabene sebagai negara yang komunitas musliminnya paling banyak, namun ternyata barakallahu fikum masih kita lihat seakan-akan ketika muncul hari Natal itu semua hilang. Kita melihat syiar-syiar atau pernak-pernik Natal itu di mana-mana, baik itu di mal, di kantor-kantor, dan bahkan yang sangat miris sekali, orang berkerudung pakai topi Sinterklas itu barakallahu fikum menunjukkan perihnya, menunjukkan mirisnya, hilangnya, atau barakallahu fikum bodohnya kaum muslimin sekarang dengan akidah mereka, keyakinan mereka, dan tidak paham bagaimana apa yang diyakini oleh Nasrani ternyata bertentangan dan menabrak 100% dengan barakallahu fikum keyakinan al-Islam. Kemudian barakallahu fikum yang berikutnya, pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan mungkin seperti hukum. Betul. Pandangan Islam, yaitu bagaimana Islam memandang terkait dengan hari raya mereka. Apakah kita mengucapkan selamat, membantu, atau yang bagaimana? Taib. Pada hakikatnya hal ini telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menukilkan ulama sepakat semua tidak diperbolehkan untuk seorang muslim mengucapkan selamat. Maka ini tidak ada pertentangan pada hakikatnya. Ada ijma, ada sepakat para ulama untuk tidak boleh. Maka kalau ada orang muslim mengatakan harusnya kita mengucapkan Islam atau mengucapkan selamat kepada orang-orang Kristen, selamat hari Natal, selamat tahun baru, dan yang semisalnya, mereka tidak paham dengan agama mereka. Bahkan yang lebih miris lagi, yang mengatakan ini, yang memfatwakan ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan muslim. Mengatakan seharusnya kita seperti itu sebagai bentuk solidaritas. Pada hakikatnya ini adalah bentuk dari liberalisme. Ini perkara yang sangat fatal ya, Ustaz. Fatal. Walaupun dianggap wah, cuman mengucapkan selamat kok biasa aja, Pak. Ini berpengaruh dengan akidah, Ustaz. Ternyata berpengaruh dengan akidah, dan para ulama pun sepakat tidak boleh untuk mengucapkan selamat. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, para ulama kita, bahkan untuk menjual pernak-pernik mereka pun tidak boleh, karena ini adalah merupakan ta'awunu 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam kejelekan, kekufuran, kesyirikan. Kenapa kita membantu? Mereka adalah orang yang memerangi agama kita. Kenapa kita membantu merayakan agama mereka? Allah Subhanahu wa taala mengingkari syariat-syariat selain Islam, mengkufuri dan bahkan membenci syariat-syariat, aturan-aturan selain Islam, syiar-syiar selain Islam, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka usyara'u lahum minaddini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya serikat-serikat, sekutu-sekutu yang memberikan syariat, memberikan aturan, memberikan syiar-syiar baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan? Dan di antara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perayaan Natal, karena itu adalah ibadah mereka sendiri yang mereka buat sendiri. Tidak diajarkan oleh Nabi Isa, tidak pula nabi-nabi yang sebelumnya. Begitu juga Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan, sesuatu yang baru di dalam agama dan dibilang itu sebagai agama, itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengkufuri, membenci, dan bahkan menghukumi hal tersebut sebagai kesesatan, sebagai sesuatu yang pantas untuk dalam masuk neraka, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ucapkan selamat? Kenapa kita ucapkan selamat? Itu bukan selamat. Selamat keselamatan itu kamu masuk Islam, kamu tinggalkan peribadatan kepada Nabi Isa, kamu mengimani Isa hanya seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dari nabi-nabi yang lainnya juga. Itu selamat. Kamu masuk dalam Islam itu selamat. Adapun Natal, kesyirikan, itu bukan selamat, itu neraka tempatnya. Kadang orang Muslim mengatakan sekedar selamat, apa artinya selamat? Kamu mengatakan itu selamat, itu neraka, itu bukan selamat. Terlebih lagi barakallahu fikum, lebih daripada itu, ibadah-ibadah yang dilakukan pada perayaan-perayaan Natal tersebut adalah sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwasanya barakallahu fikum, Isa adalah anaknya Allah. Dengan perkataan ini saja hampir-hampir bumi dan langit itu mau meledak, mau kiamat. Anda'u lirahmani walada, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mau meledak bumi, langit mau meledak. Allah Subhanahu wa taala saking marahnya mau menghancurkan bumi dan langit. Lah kita malah membantu. Mana keislaman kita? Mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mencintai sebagai seorang muslim apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita membenci dan memerangi apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan perangi. Dan bahkan ini keyakinan seperti inilah yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai jangan ada fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan seluruh amalan, seluruh ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini trinitas. Mereka berdoa kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah Allah, atau Isa adalah salah satu dari tiga oknum, yaitu keyakinan trinitas. Dan bahkan ini adalah barakallahu fikum, doa yang kita ucapkan pada setiap rakaat di dalam salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang menuju ke dalam jannah, ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa itu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat hidayah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukannya jalannya orang-orang yang maghdub, kata para ulama itu Yahudi, waladhdallin, begitu pula jalannya orang-orang sesat, orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala bahkan mewanti-wanti menyuruh kita untuk berdoa setiap harinya, jangan di kita itu mengikut jalan-jalannya orang Nasrani, jalan-jalannya orang sesat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap rakaat kita untuk jalan yang lurus. Namun kenapa kita malah justru mengikut kepada Nasara, membantu syiar Nasara? Itu sirat ad-dhalin, jalannya orang-orang sesat. Bukan jalannya lurus, jalan yang mengantarkan kepada neraka. Kalau seandainya orang muslim itu paham tentang akidah dan keyakinan mereka, tentu mereka panas melihat hal ini. Baik, masya Allah Ustaz. Sebagaimana tanbih atau peringatan dari Ustaz kepada kaum muslimin tadi, untuk betul-betul menjaga akidah Ustaz, ya, jangan sampai terpengaruh dengan apapun bentuk dari syiar-syiar kaum Nasrani. Nah, Ustaz, kemudian bagaimana dengan sikap yang kita katakan radikal Ustaz, menyikapi tentang misalnya perayaan Natal, sehingga mereka meneror orang yang melakukan Natal karena mereka katakan ini bentuk kemurnian tauhid kami, kemurnian Islam kami. Kami tidak rela negeri ini ya dinodai dengan perayaan-perayaan syirik seperti itu. Zat. Bagaimana Zat, menyikapi atau menasihati paham yang seperti ini? Tayyib, sebagaimana telah kita jelaskan, bahwasanya keyakinan orang-orang Nasrani adalah keyakinan sesat, keyakinan kufur, dan diingkari di dalam al-Islam. Namun, bentuk pengingkaran di dalam Islam tentunya adalah harus sesuai dengan garisnya Nabi Muhammad SAW. Tidak dengan perasaan kita, tidak sekedar dengan bakar emosi kita, namun harus dengan jalur yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang kalian itu melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Kalau kita barakallahu fikum mengingkari perayaan-perayaan ada dengan merusak fasilitas mereka atau bahkan memukuli, membunuh mereka, ini bukan justru merubah kemungkaran itu, namun justru akan menambah kemungkaran, akan digunakan senjata oleh orang Nasrani. Oh, itu loh orang Islam. anarkis. Oh itu loh orang Islam teroris, tidak ya. Damai, teroris, selalu menindas. Itu malah justru digunakan kesempatan untuk menggambarkan Islam itu sebagai agama yang kasar, agama yang haus darah dan yang semisalnya. Namun harus dengan prosedur yang sesuai dengan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kita sampaikan kepada pemerintah kita, kita dakwahi, kita barakallahu fikum, kita doakan pemerintah kita untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari menasihati mereka, memberikan wejangan, memberikan nasihat, begitu pula menanamkan kepada kaum muslimin akidah yang benar, keyakinan yang benar, itu cara yang dibetulkan di dalam al-Islam. Adapun cara-cara radikal, maka ini sama sekali tidak dibenarkan. Dari sisi yang bertentangan pula, ada di kalangan kaum muslimin yang dianggap sebagai cendikiawan justru malah memotivasi hal tersebut. Bahkan sebagai pernyataan resmi dari Din Syamsuddin, pemimpin Muhammadiyah, mengatakan bahwasanya boleh, silahkan kalian itu pakai fasilitas-fasilitas Muhammadiyah, dia kecuali masjid untuk perayaan Natal ini, dan mengatakan barakallahu fikum, ada yang sebagiannya bahkan antara Islam dan Nasrani itu agak jaraknya ketika dibaca ternyata sama. Mana yang sama? Tauhid dengan kufur sama. Yang mengantarkan ke dalam jannah dengan mengantarkan yang ke dalam neraka sama. Ini barakallahu fikum, pada hakikatnya ini adalah bentuk orang-orang seperti ini, pada hakikatnya orang-orang yang berpemikiran Islam liberal ini atau yang dengan nama Islam Nusantara ini adalah produk dari program misionaris. Ini adalah produk-produk misionaris. Karena apa? Barakallahu fikum. Di antara program misionaris adalah mensekolahkan kaum muslimin dengan barakallahu fikum, dengan embel-embel belajar Islam namun ke negeri kafir. Belajar ke Inggris, belajar ke London, belajar ke negeri Amerika, belajar agama Islam, belajar agama Islam dengan orang yang memusuhi Islam itu sendiri. Yang akhirnya keluar seperti itu. Produk-produknya yang dianggap cendikiawan muslim mengeluarkan statement-statement yang mengeluarkan atau barakallahu fikum yang berbau keluar. Dan ini adalah pada hakikatnya program yang sangat terencana dari orang-orang Nasrani. Masya Allah. Artinya Ustaz, jangan sampai kaum muslimin terpengaruh dengan hal untuk bermudah-mudahan dalam menyikapi perayaan-perayaan kaum Nasrani, nah, atau malah mutasyadid Ustaz, ya, yeah, berlebihan untuk ekstrim ya, seperti yeah, itu ya, untuk seperti meneror, meledakkan bom di gereja-gereja atau yang lain. Ayo, itu masa tidak dibenarkan di dalam al-Islam. Yang betul adalah kita mendakwahkan akidah yang betul di dalam al-Islam. Seandainya kita hendak mengingkari perayaan-perayaan seperti itu, disampaikan kepada pihak yang berwenang, kepada pemerintah, karena itu merupakan wewenang pemerintah, bukan kita. Adapun masyarakat secara umum hanya bisa menasihati, hanya bisa membantu menanamkan masyarakat muslimin secara umum, menanamkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Itu dalam rangka membentengi Islam dari program misionaris. Dan bahkan barakallahu fikum, ini merupakan statement resmi dari pembesar mereka sebagai program jangka panjang, ingin dijadikan Indonesia sebagai apa? Pusat Kristen di Asia Pasifik. Namun barakallahu fikum, wa makaru ma makarallah. Mereka hendak beri makar, namun Allah Subhanahu wa taala punya makar yang lebih besar. Kita bentengi diri kita dengan keislaman, kita bentengi diri kita dengan belajar Islam yang betul, Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat kita. Kita seandainya menghabiskan waktu untuk ini saja, seumur hidup kita tidak akan habis. Masya Allah. Baik. Dan juga perlu diketahui juga, sahabat Rasid yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang mengatakan bahwasanya buktinya pemerintah menjaga gereja-gereja, misalnya aparat kepolisian dan lainnya. Kita bisa katakan bahwasanya sikap kepolisian tersebut karena memang ada aksi upaya-upaya terorisme terhadap penduduk negeri Indonesia sendiri, Ustaz, ya. Nah, kalau seandainya tidak ada terorisme, mungkin polisi enggak perlu jaga gereja-gereja seperti itu, Ustaz, ya. Nah, masyaallah. Lihat sebagaimana Idul Fitri, tidak pernah kita melihat aparat kepolisian menjaga masjid-masjid agar tidak ada terorisme dan segala macamnya. Dan seandainya ini di dilakukan oleh semua kaum muslimin, ya, dengan meyakinkan bahwasanya ya agama mereka, biarkanlah agama mereka, agama kita, agama kita. Ya ini orang kafir, biarkan orang mereka, maksudnya jangan ikut-ikut dengan agama ajaran mereka. Kita harus belajar dan meyakini akidah agama Islam itu sendiri, tentunya juga mendakwahkan dengan, bukan begini ya Ustaz? Masya Allah, masya Allah. Sebuah contoh yang bagus ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu. Terdapat contoh uswah yang bagus di dalam Ibrahim, begitu juga orang-orang bersamanya yang beriman, ketika mengucapkan kepada kaumnya yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri, memusuhi dan membenci kalian, wa kafarna bikum wa bada bainana, dan telah jelas permusuhan di antara kalian dan kami, wal baghdha, begitu juga kebencian, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan sikap loyalitas dan kebencian dibangun di atas al-Islam. Namun cara memberikan keloyalan kita dan merealisasikan kebencian kita juga harus di dalam koridor Islam. Seperti itu. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz Abdul Asad Rendi, hafizakallah. Semoga pertemuan kita di kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk tentunya kami pribadi dan juga seluruh sahabat Rashid yang mendengarkan di Radio Salafi Indonesia Rashid di gelombang AM 900 maupun di streaming di www.radiorashid.com ataupun di aplikasi Radio Rashid. Dan baiklah sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kesimpulan atau intisari yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Rashid, bahwasanya apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh umat Nasrani, kepercayaan-kepercayaan yang dilakukan oleh umat Nasrani, pertama harus dipertanyakan, sebagaimana mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa, dipertanyakan mana dalilnya, ya. Juga mereka meyakini Nabi Isa mati atau wafat dan kemudian diangkat ke langit, dan ini juga tidak benar. Sedangkan agama Islam membuktikan itu semua, ya, di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab-kitab mereka yang masih murni, baik Injil maupun Taurat, semua menyebutkan kebenaran agama Islam. Nah, oleh karenanya sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan sekali-sekali kita tertipu daya oleh apapun makar dari mereka yang ingin memurtadkan kita ataupun yang lainnya. Demikian juga kita harus mempunyai sikap, ya, sikap yang selamat menyikapi tentang apa yang mereka lakukan dari perayaan-perayaan umat selain agama Islam, tentunya agar kita tidak bermudah-mudahan untuk mengikuti perayaan tersebut, atau bahkan kita bersikap radikal, ya, karena kita giroh semangat keislaman kita, akan tetapi kita terbawa oleh perasaan sehingga kita melakukan aksi radikal, aksi terorisme, meledakkan gereja dan lainnya, atau meneror orang-orang umat Nasrani dan lainnya, dan ini juga tidak dibenarkan. Oleh karenanya sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Ustaz Abdul Asad Rendi hafizahullah, untuk belajar Islam secara benar tentunya dari Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Dan ini yang bisa kami petik poin penting dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita di kesempatan malam hari ini, dengan tema antara Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan umat Nasrani di akhir zaman. Baiklah sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini berakhir pula program kita, beranda kita di kesempatan malam hari ini, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oleh karenanya sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, saya Abu Nabil Al-Ashi mewakili Al-Ustaz Abdul Asad Rendi dan juga kru yang bertugas di kesempatan malam